Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dan 11. Yang berbahagia adalah bukan saja kita yang membaca, yang merenungkan, tapi setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin Bapak Ibu mengingat dan belum lama peristiwa ini ya terjadi, tepatnya tanggal 1 Januari tahun 2017 ada satu peristiwa yang cukup menggemparkan, ada satu peristiwa yang cukup mengagetkan. Ketika orang memasuki tahun baru, orang memasuki tahun yang bagi mereka atau bagi sebagian orang menginginkan satu pengharapan yang lebih baik, menginginkan satu jalan hidup yang lebih indah, menginginkan satu jalan hidup yang lebih mulus. Tetapi pada tanggal 1 Januari tahun 2017 itu, satu peristiwa di mana kapal yang sedang berlayar menuju ke Kepulauan Seribu terbakar. Ingat ya, kapal apa namanya, ya Zaro Express, ya Zaro Express, cukup mengagetkan dan media meliputi kapal tersebut dengan antusias. Kenapa? Wah, pasti banyak korbannya. Wah, pasti ada yang berduka di sana. Tetapi suatu yang sangat menarik dari peristiwa terbakarnya kapal yang menuju Kepulauan Seribu tersebut adalah tatkala seorang yang sudah berusia 40 tahun, ia melompat dan membawa sebuah pelampung untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketika ia memiliki pelampung, memiliki alat keselamatan yang ada padanya, untuk dia bisa hidup, sehingga ia tidak seharusnya meninggal. Tetapi waktu dia melihat seorang perempuan yang sedang hamil, perempuan yang hamil itu, dia rela serahkan pelampung. Dia rela serahkan alat keselamatan yang dia punya, yang dia miliki. Berikan kepada perempuan yang hamil itu. Ini alat pelampung. Sehingga apa? Apa yang terjadi dengan peristiwa yang seorang bernama Jackson itu lakukan? Akhirnya dia meninggal. Dan perempuan yang kepadanya Jackson memberikan pelampung itu hidup. Sampai waktu saya nonton melalui Metro TV, karena memang yang ditolong oleh Jackson itu diundang, kemudian orang tua Jackson juga diundang, istri dari Jackson dan dua anak Jackson juga diundang. Terkaget-kaget, luar biasa. Ternyata ayahnya berkata waktu ditanya seorang yang mewawancarai mereka, memang si Jackson ini dari sejak kecil ia sudah memiliki cinta kasih yang luar biasa. Ia memiliki kepedulian yang luar biasa. Bukan saja kepada keluarganya, bukan saja kepada kami orang tuanya, tapi juga kepada teman-temannya. Seorang Kristen yang rela mati, yang berani mati, padahal dia punya istri, punya dua anak, punya tanggung jawab. Dia memberikan alat pelampung itu, alat keselamatan itu, kepada seorang yang berbeda iman dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Fitri yang dia selamatkan melalui pelampung itu sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh seorang Jackson. Wah, memang hidup ini harus penuh dengan cinta kasih. Memang hidup ini harus saling mengasihi, berani berkorban. Bukan saja untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Dan pada pagi hari ini kita merenungkan bagaimana kemenangan kasih. Apa yang disebut dan bagaimana sebetulnya kasih itu sendiri. Akankah kasih hanya sebuah teori yang bisa dijabarkan dengan lengkap? Akankah kasih itu hanya sebuah retorika yang memang kita bisa jelaskan dengan lengkap, dengan konflik? Wow, itukah kasih? Atau sebaliknya, kasih memang betul-betul menjadi sesuatu yang bisa aktual dalam kehidupan yang nyata ini. Akankah kasih itu hanya sebuah kalimat-kalimat yang indah, Sehingga ketika kita membaca surat Paulus tentang kasih, kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri. Akankah itu kasih? Tentu. Paulus mengungkapkan dengan jelas, dengan tuntas, dengan lengkap tentang kasih itu. Tetapi kasih tidak serta-merta hanya teori, hanya kalimat belaka. Yohanes dengan jelas menggambarkan dan Allah itu adalah kasih. Allah itulah kasih. Dialah kasih itu. Sehingga kasih yang adalah Allah itu adalah personal. Adalah hidup Allah itu sendiri. Adalah pribadi Allah itu sendiri. Bukan sekedar penjelasan Allah tentang kasih itulah kasih. Tetapi Allah sendiri, pribadi dia sendiri. Dialah kasih itu. Dan apa yang Yohanes katakan tentang kasih Allah, tentang dia yang adalah kasih itu. Jelas sekali. Kasih Allah besar, agung dan luar biasa. Yohanes memaparkan dan menggambarkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita menemukan paling tidak bagaimana kemenangan kasih di sana. Dan apa yang menandai kasih itu. Bahwa kasih adalah sesuatu yang luar biasa. Kasih adalah kasih yang menang. Kasih adalah kasih yang agung. Kasih adalah kasih yang berjuang. Yohanes ketika ia memaparkan betapa kasih Allah luar biasa itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, kalau Paulus membahasakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia. Tetapi apa yang menjadi kontribusi Allah, apa yang menjadi kerinduan kasih Allah itu terhadap manusia? Jelas, di dalam ayat yang pertama, Allah yang adalah kasih itu menginginkan manusia yang berdosa, manusia yang telah terpisah daripada dia. Hidup dalam damai sejahtera dengan Kristus Yesus. Hidup dalam damai sejahtera kembali dengan Allah. Melalui apa? Melalui iman. Itulah yang menjadi kerinduan kasih Allah. Itulah yang menjadi kerinduan Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu Paulus berkata, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dialah kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemenangan kasih. Ditandai dengan manusia yang berdosa, manusia yang tadinya menjadi seteru Allah, memusuhi Allah, melawan Allah. Kini diperdamaikan dengan Allah. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, di bagian kalimat yang terakhir. Bagaimana dia, atau oleh sebab dia, kita telah menerima pendamaian itu. Ibu, bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di mana ada kasih? Di situ ada cinta kasih yang mendamaikan, yang memberikan kehidupan, yang sukacita, memberikan kehidupan yang sejahtera. Bayangkan ketika tidak ada kasih bagaimana bisa hidup dalam damai. Ketika tidak ada kasih bagaimana bisa hidup dalam sukacita. Ketika tidak ada kasih bagaimana bisa hidup dalam sejahtera. Tetapi kasih itulah yang membawa orang untuk hidup dalam sukacita. Yang membawa orang untuk hidup dalam sejahtera. Dan kasih itu berupaya untuk mensejahterakan orang yang dikasih. Yesus Kristus berupaya untuk mensejahterakan manusia yang berdosa itu. Supaya mereka hidup dalam sejahtera dengan Allah. Dan saya pikir ini menjadi satu tanggung jawab dan menjadi satu panggilan hidup orang percaya. Sehingga apa? Tidak heran di mana orang yang betul-betul memahami cinta kasih Allah, dia akan mensejahterakan orang lain. Dia tidak rela melihat orang lain menderita, dia tidak rela melihat orang lain tertindas, dia tidak rela melihat orang lain hidup dalam ketidakbenaran. Dia tahu cinta kasih itu harus berbuat. Dia tahu cinta kasih itu harus menang, dia tahu cinta kasih itu harus mengalahkan segala sesuatu. Mengalahkan kebodohan, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kebutaan, mengalahkan penganiayaan. Cinta kasih itu mengalahkan kebutaan rohani, mengalahkan kebodohan, sehingga orang yang memiliki cinta kasih berusaha untuk mengajar, mendidik orang lain. Cinta kasih berusaha untuk mengalahkan kemiskinan. Artinya apa? Ketika orang lain dimiskinkan, maka orang yang memiliki cinta kasih itu berusaha untuk mengangkat hidup yang rendah, mengangkat hidup yang payah, mengangkat hidup yang menderita. Itulah karya cinta kasih. Cinta kasih yang menang berusaha untuk mengangkat hidup manusia yang tadinya lemah, tak berdaya, buta, dan tak melihat, sehingga mereka hidup dalam satu sukacita damai sejahtera dengan Allah. Kita miskin secara rohani, kita buta secara rohani, kita buta akan kasih Kristus. Kita adalah orang yang bodoh atas kasih Kristus. Kenapa? Salib Kristus adalah kebodohan. Mana mungkin kalau dia salib, kalau adalah Kristus yang agung, yang luar biasa itu, enggak mungkin dia mau tersalib. Kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Oleh sebab itu, seorang bernama John Newton, ketika ia merasakan betapa besar kasih Allah yang ia rasakan, yang ia alami, ia berkata, "Ajaib benar anugerah yang membaharui hidupku. Dulu aku buta, hilang, dan bahkan lenyap. Tetapi luar biasa." Ketika ia menulis sebuah lagu, Amazing Grace. Wow. Saya membaca kisah hidupnya. Saya merenungkan bagaimana seorang John Newton. Iya. Tuhan, dulu saya buta. Saya tidak melihat. Saya tidak tahu apa-apa. Saya miskin. Saya terhilang, tetapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena cinta kasih-Mu, aku hidup dalam sukacita, dalam sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai dengan Allah. Kemenangan kasih membuka jalan yang tadinya tertutup oleh karena dosa, tetapi karya Kristus yang agung, yang luar biasa itu membuka jalan yang tertutup kepada Allah, sehingga menjadi terbuka bagi siapa? Bagi mereka yang dibenarkannya, bagi mereka yang hidup dalam iman kepada Dia. Betapa tidak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka diusir, bukan saja diusir dari Taman Eden, tapi pintu masuk ke taman itu dijaga. Pintu masuk taman itu tertutup bagi manusia. Manusia tidak memiliki akses dengan Allah lagi. Relasi manusia dengan Allah terputus. Dan bahkan dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, khusus orang Israel pada waktu itu, untuk boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus pun hanya seorang imam. Imam yang harus masuk ke sana. Itu pun bukan semua imam. Hanya imam yang mendapatkan undian dalam tahun itu. Kalau dia tidak mendapatkan undian, sekalipun dia imam bertahun-tahun, mungkin dia tidak akan pernah masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi karya Kristus di kayu salib, apa yang dikatakan di sana? Apa yang dijelaskan di kayu salib? Apa yang Allah kerjakan di kayu salib melalui Kristus? Tabir bait Allah terbuka. Manusia yang diperdamaikan dengan Dia, manusia yang dibenarkan olehnya, memiliki jalan masuk kepada Dia. Paulus membahasakan kepada orang di Efesus. Mereka yang diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena Kristus Yesus telah merobohkan tembok pemisah. Bukan saja tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Tapi juga tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Kematian Kristus tidak hanya mendamaikan manusia dengan Allah, tapi juga mendamaikan manusia yang satu dengan yang lain. Maklum, ketika hidup di dalam zaman itu, orang Yahudi selalu berkata, di luar Yahudi, kafir. Di luar Yahudi, tidak diselamatkan. Di luar Yahudi, tidak akan masuk surga. Sehingga orang-orang Yahudi sangat mengklaim bahwa keselamatan hanyalah milik kami. Keselamatan hanyalah punya kami. Orang asing, Gentiles, orang di luar kami, tidak menerima keselamatan. Sehingga tidak heran ketika Injil diberitakan kepada orang-orang asing. Mereka menolak untuk memberitakan Injil kepada orang asing. Dalam perjanjian lama Yunus sangat tegas. Jangan Tuhan, mereka jahat. Mereka orang asing. Mereka seharusnya binasa. Tidak, kamu harus ke sana. Beritakan Injil kepada orang-orang Nineveh. Beritakan kebenaran kepada orang-orang Nineveh. Dan ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar Yahudi. Wah, bagaimana kita tahu? Kebenaran Allah, pendamaian yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan itu membuka jalan kepada seluruh bangsa untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah, untuk hidup dalam cinta kasih dengan Allah. Kasih membuka jalan bagi saudara-saudara untuk menuju kepada satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Allah, yaitu menikmati suasana surgawi. Dan Paulus dengan jelas mengatakan hal ini. Oleh iman, kita juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia itu. Kemenangan kasih bukan saja membenarkan hidup orang yang berdosa, sehingga mereka menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Kemenangan kasih bukan saja menuntun atau membuka jalan bagi orang-orang yang tadinya tidak memiliki satu jalan kepada Bapa, lalu mereka memiliki jalan. Tapi kemenangan kasih juga ditandai dengan bagaimana hidup memiliki pengharapan. Paulus jelas apa yang dikatakan dia. Bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Bermegah dalam pengharapan. Tanpa Kristus, dalam bahasa Paulus kepada orang-orang di Efesus, memang tidak memiliki pengharapan. Manusia tanpa Kristus, mati manusia tanpa Kristus, tidak akan mungkin memiliki pengharapan. Kenapa? Karena memang sia-sia hidup tanpa Kristus. Karena itu, kasih Kristus, kasih Allah yang telah Ia nyatakan, membuat manusia yang tadinya tidak memiliki hidup berpengharapan, tapi sekarang dalam Dia, orang yang diperkenankannya, orang yang dibenarkannya, memiliki pengharapan hidup. Dan itu seringkali nyata di pelayanan Yesus Kristus. Tatkala Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Bagaimana ketika Ia menjumpai orang yang diabaikan, orang yang disisihkan, orang yang mungkin tidak dipandang lagi pada zaman itu. Tapi cinta kasih Kristus membuat mereka memiliki hidup yang berpengharapan. Orang lumpuh yang sakit di pinggir kolam Bethesda, yang tidak memiliki pengharapan apa-apa. Tapi ketika Kristus hadir di sana, ketika Kristus menjumpai dia, apa yang dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan atasnya? Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, Yesus banyak melakukan tanda-tanda, memang menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, dan banyak sekali karya Allah yang sebetulnya bisa kita lihat melalui kebenaran Alkitab, yang menggambarkan betapa hidup mereka yang tidak punya pengharapan ketika berjumpa dengan Allah, ketika berjumpa dengan Kristus, memiliki satu persekutuan yang indah, yang telah dibaharui oleh Allah, yang telah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Mereka punya pengharapan luar biasa dalam hidup. Seorang perempuan di pinggir sumur pada siang hari menghindari banyaknya orang untuk mengambil air. Hidupnya tidak berpengharapan. Hidupnya amburadul. Hidupnya tidak menentu. Bagaimana Kristus menjumpai dia, merubah hidupnya, membaharui hidupnya, sehingga perempuan itu menjadi seorang yang bersaksi tentang Kristus Yesus kepada kaumnya, menjadi seorang yang membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Hidup yang berpengharapan. Hidup yang berpengharapan tidak serta-merta. Lalu kita tadi yang hidup dalam kemiskinan, bahwa berjumpa dengan Kristus menjadi orang yang kaya. Belum tentu. Ada yang orang tetap dibiarkan dalam hidup kemiskinan. Kalau Allah mau, kenapa kita gelisah? Kalau Allah mau, kenapa kita menggugat dia? Bukankah seorang janda yang miskin itu, dia hidup mengasihi Allah dan terus menerus dalam hidup kemiskinan itu, tapi tidak pernah mengurangi rasa cinta kasih perempuan miskin itu, janda itu, kepada Allah. Hidup berpengharapan berarti hidup dalam iman, di mana dia tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kehampaan. Dia punya satu pengharapan yang pasti. Dia punya satu pengharapan yang bisa ia rasakan, yang bisa ia nikmati, yaitu sukacita, yaitu damai sejahtera yang mungkin secara finansial orang lain punya, tapi ketika janda miskin itu tidak punya. Dia tetap memiliki damai di hatinya, sukacita di hatinya, sejahtera di hatinya. Kenapa? Karena dia tahu dia telah dibenarkan Allah. Dia tahu dia hidup dalam cinta kasih yang luar biasa kepada Allah. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kemenangan kasih menjadi sesuatu yang agung, yang luar biasa, yang mestinya kita renungkan. Kemegahan oleh karena pengharapan, bukan saja karena kita memiliki, menerima kemuliaan Allah, tapi juga pengharapan kita, kemegahan kita di dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin seseorang bisa megah dalam kesengsaraan? Itulah wujud nyata salah satu kemenangan kasih. Di dalam kesengsaraan kita bermegah karena kita sengsara untuk kebenaran, karena kita sengsara oleh karena hidup dalam kebenaran. Asal jangan sengsara oleh karena dosa. Asal jangan sengsara oleh karena perbuatan yang jahat. Asal jangan sengsara oleh karena perilaku yang tidak benar. Berbahagialah orang yang sengsara, namun mereka hidup dalam kebenaran Allah. Itulah yang dijalani Kristus, itulah yang dilakoni Kristus di dalam dunia ini. Betapa tidak? Dia pemilik segala sesuatu, dia pencipta. Dia mengambil jalan derita. Dia mulia, dia suci, dia kudus. Dia mengambil jalan hina, mengambil jalan derita. Dia seorang yang benar, namun kepadanya ditanggungkan dosa. Rasul-rasul menikmati kesengsaraan mereka dalam relasi mereka dengan Allah. Mereka rela mati-matian mengabarkan Injil. Mereka rela mati-matian untuk memberitakan kebenaran sekalipun nyawa mereka tak mereka hiraukan. Dan Paulus mengalami atau menjalani kehidupan yang demikian. Mungkin Kesengsaraan yang kita terima berbeda dengan kesengsaraan yang Kristus alami. Berbeda dengan kesengsaraan yang Kristus lakoni. Berbeda dengan kesengsaraan yang Paulus dan rasul-rasul lain alami. Tapi kesengsaraan kita pasti ada. Bagaimana kita sengsara? Sengsara kita adalah kita mesti melawan keinginan daging kita. Melawan dosa kita. Melawan segala kejahatan. Yang ingin mengikat kita. Yang ingin memikat kita. Yang ingin membelenggu kita. Wow, enggak enak jadi orang Kristen. Enggak enak jadi orang benar. Sengsara. Orang lain bisa, wah, kok si A bisa? Kok orang-orang yang tidak percaya bisa sih? Kita enggak bisa. Kok si A bisa melakukan kejahatan, korupsi misalnya? Kok si ini bisa? Wah, kita enggak bisa, enggak boleh. Hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan. Hidup dalam kesengsaraan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Kemenangan kasih bukan saja ditandai dengan Kristus Yesus yang pernah sengsara dan bahkan mati di kayu salib. Tapi kemenangan Kristus atau kemenangan kasih juga dinyatakan dengan bagaimana ia yang ketika manusia masih berdosa, ketika manusia masih berseteru dengan dia, kasih Allah sudah dinyatakan di sana. Sebelum Kristus mati di kayu salib, kasih Allah sudah dinyatakan kepada manusia berdosa. Sejak dari kitab Kejadian sebetulnya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kasih Allah sudah dinyatakan di sana. Betapa agung, betapa luar biasa cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Betapa agung, betapa mulianya kasih itu. Sehingga kasih itu mengalami kemenangan. Paulus menjelaskan kepada kita. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu itu, kemudian Allah mati sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah dalam Kristus Yesus yang telah mengambil rupa manusia. Yang menyerahkan nyawanya di kayu salib. Allah dalam Kristus Yesus yang mengambil rupa menjadi manusia. Rela tersalib. Mati di sana. Untuk siapa? Untuk orang benar? Bukan. Untuk orang baik? Bukan. Untuk manusia. Untuk musuhnya, untuk orang yang menghinanya, untuk orang yang mencaci makinya, untuk mereka yang berusaha membinasakannya, untuk itulah dia mati. Kalau untuk orang yang benar mungkin ada, kalau untuk orang yang baik mungkin ada, tapi untuk orang yang jahat maukah orang mati untuk orang yang jahat? Bayangkan, kalau saya seorang penjahat, seorang pembunuh, dan nyata-nyata saya seorang pembunuh misalnya. Wah. Apalagi tiba-tiba Pak Tony maju. Wah. Nanti saya menggantikan Pak Netsen di penjara. Biarkan Pak Netsen bebas. Padahal saya nyata-nyata seorang pembunuh. Mau enggak? Saya pikir enggak mau. Pasti enggak mau. Tapi kalau orang benar, kalau ada orang baik, mungkin ada orang yang mau berkorban, orang yang mau mati untuk dia. Kenapa ada orang yang berani mati, orang yang mau mati untuk orang yang baik? Ya siapa yang enggak mau? Wah, kalau tiba-tiba misalnya, saya ambil contoh, Pak Tony baik sekali kepada saya. Mengorbankan uangnya, mungkin bukan saja ratusan juta tapi miliaran juta. Saya mau dong mati untuk itu. Wah, Pak Tony terlalu baik. Maka saya berani mati untuk Pak Tony, membela Pak Tony. Karena Pak Tony sudah baik kepada saya. Itulah yang digambarkan oleh Martin Luther tentang kasih manusia. Kasih yang oleh karena ada sesuatu yang dilihat. Kasih yang oleh karena ada sesuatu yang dinikmati. Kasih yang oleh karena ada sesuatu yang dirasakan. Tetapi tidak demikian dengan kasih Allah. Kasih Allah yang mengasihi manusia. Apa yang Allah lihat dari manusia? Kasih Allah mendahului dan bahkan melampaui potensi manusia untuk berbuat baik. Dan Martin Luther sangat mengatakan hal itu. Dia berkata, wah, kasih Allah melampaui segala sesuatu. Dan bahkan ketika manusia belum tahu berbuat baik. Manusia belum tentu mampu berbuat baik. Kasih Allah sudah dicurahkan. Sehingga oleh kasih Allah itulah nanti manusia hidup dalam kebenaran dan seharusnya mereka yang sudah dibenarkan itu memuliakan Allah, mengasihi Allah. Berbeda dengan kasih manusia. Sehingga tidak heran ketika Paulus mengatakan, memang adakah orang yang mau mati untuk orang yang benar? Adakah orang yang mau mati untuk orang yang baik? Mungkin ada. Tapi adakah orang yang mau mati untuk musuhnya? Adakah orang yang mau mati untuk orang yang jahat terhadap dia? Adakah orang yang mau mati untuk orang yang ingin membinasakannya? Adakah orang yang mau mati untuk orang yang menghinanya? Tetapi kasih Allah, kemenangan kasih itu, wow, agung luar biasa. Agung luar biasa. Kristus Yesus dalam waktu yang ditentukan Allah mengambil jalan kematian di kayu salib untuk orang yang tidak mengasihinya. Sehingga ia berkata, nyawaku kuberikan bagimu, apa yang kau beri padaku? Aku telah berkorban untukmu oleh karena cinta kasih yang agung yang luar biasa. Karena itu, hendaklah kamu juga rela berkorban terhadap satu dengan yang lain. Hendaklah kamu mengasihi satu dengan yang lain. Ibu, bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan kasih ditandai dengan bagaimana kerelaan kita untuk berkorban. Bukan saja untuk orang yang mengasihi kita, tapi juga untuk orang yang memusuhi kita. Bukan saja untuk orang yang telah memberi sesuatu yang baik kepada kita, tapi termasuk kepada orang yang berbuat jahat dan memberi kejahatan itu kepada kita. Kita mesti mengasihi di sana. Wah, apalagi kalau kita membaca kisah hidup Mother Teresa ya. Apa gunanya atau apa keuntungannya? Apa keuntungan bagi dirinya sendiri bisa menolong anak-anak, bisa menolong orang-orang di Kalkuta itu untuk mengajar mereka? Apa kewajibannya? Apa keuntungannya? Kalau bukan karena panggilan kasih, kalau bukan karena kasih ini, wah, rela berkorban untuk orang yang memusuhi. Sekalipun ia berkali-kali berusaha untuk dibunuh, sekalipun ia berkali-kali berusaha untuk dibinasakan, tapi ia tetap menyatakan cinta kasih kepada orang-orang India di Kalkuta. Wow. Kisah hidup para martir, kisah hidup para misionaris menggambarkan bagian ini. Bagaimana mereka berani berkorban, mereka rela berkorban, mereka rela mati-matian. Mewujud nyatakan kasih kepada orang yang membenci mereka. Mewujud nyatakan kasih kepada orang yang tidak menyukai mereka. Memang itulah panggilan hidup orang percaya. Nilai hidup kekristenan kita. Kita hidup dalam cinta kasih kepada Allah. Karena itu, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa artinya kasih itu? Di mana letaknya perbedaan kasih yang kita miliki sebagai orang percaya dengan kasih yang dunia miliki? Orang berdosa pun melakukan. Orang-orang fasik pun melakukan hal itu. Kalau demikian, di mana letak perbedaannya? Kristus mengajarkan, jikalau orang menghinamu, jikalau orang memusuhimu, doakanlah mereka. Jikalau orang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Wah, itulah hidup dalam cinta kasih Tuhan. Memang mudah untuk disampaikan, tapi tak mudah untuk dilakoni. Mudah untuk dipaparkan, tapi tak mudah untuk dihidupi. Satu hari, ketika saya pulang pelayanan dari salah satu kantor, begitu, karena memang saya kalau pergi pelayanan kantor itu saya bawa uang pas-pasan. Karena salah satu kantor, sob, naik motor, pulang, kemudian persekutuan, habis itu pulang. Keluarkan persekutuan, datang seorang, Pak Pendeta, minta uang. Minta uang, saya pertama enggak saya hiraukan. Saya pikir bercanda. Lalu dia dekat lagi, dia cerita-cerita lagi. Pak Pendeta, saya enggak punya uang, saya minta uang. Saya berpikir ini siapa? Saya juga belum mengenal. Ya, namanya juga mungkin saya belum, baru waktu salaman itu tahu. Ya begitu keluar, dari atas turun ke lobi, turun ke bawah lagi. Pak Pendeta, minta uang. Saya, tadi ini saya bawa uang, pas ini. Itu ya, kemudian saya pikir-pikir lagi, renung lagi. Ini apa maksudnya? Baru saya tanya lagi, Bapak mau kemana? Saya mau pergi ke salah satu tempat. Tujuannya apa? Ada keluarga yang berduka. Oh, God. Saya mau ke rumah sakit, Pak. Mendengar perkataan itu, saya langsung, wah, cepat saya buka berapa yang ada ini. Ya adalah, saya hanya punya segini. Pergilah. Tidak mudah untuk melakoni hidup dalam cinta kasih. Tidak mudah untuk hidup mengaktualkan kasih. Ketika orang jahat terhadap kita. Ketika orang baik mungkin bisa. Ketika orang mengkhianati, ketika orang mencaci, memaki, dan bahkan tidak menghargai, adakah dan mampukah kita berbuat kasih di sana? Mau tak mau, panggilan hidup orang percaya mesti menjalani kehidupan cinta kasih, dijalani dengan hidup penuh cinta kasih. Dan itulah yang Kristus inginkan dari kita. Ia telah memberikan teladan kasih itu. Sang sumber kasih, sang agen kasih itu telah berkorban bagi saudara-saudara. Dan kita menjadi agennya kasih Allah yang harus hidup di dunia yang nyata mengasihi orang yang jahat. Ketika kita ingin membeli pastori yang saat ini kita kumpulkan, waktu kita pergi dulu sebelum 2017 sudah sah-sah. Pak, rumah pastori ini, ya rumah yang Bapak jual ini yang akan kami beli ini, kami gereja akan membeli. Dan itu nanti untuk tinggal para pendeta. Oh baik Pak, itu yang kami harapkan. Orang yang menempati rumah ini adalah orang yang baik, orang yang ya bukan orang-orang yang jahat lah, dalam pengertian bukan penjahat. Itu ya. Karena memang sejarah riwayat rumah itu orang tuanya wah luar biasa, hati mulia hatinya. Tapi waktu itu kita gak jadi beli karena keuangan kita belum cukup. Setelah keuangan terkumpul mencapai titik yang bisa untuk membeli itu, kita nego lagi, tanya lagi, masih gak harga segitu? Wah Pak, dan naik Pak. PBB, kemudian NJOP dan naik, udah direnov. Oke, enggak apa-apa, angka berapa sekian, tapi masih bisa nego. Baik, terakhir yang enggak enak dikatakan, Pak atas nama siapa nanti transaksi jual beli? Saya bergumul dalam menjawab itu. Setelah saya renungkan, baru saya bergumul. Transaksi atas nama gereja. Enggak dijawab. tapi ketua dewan gembala untuk memastikan, oh, gimana perkembangan rumah itu? Wah, belum ada jawaban, saya pikir. Akhirnya beberapa waktu saya datang, karena nggak ada jawab lagi di SMS, di WA. Datang, sorry Pak Netsen, minta maaf. Kalau transaksinya atas nama ini, kami nggak jadi jual. Nggak apa-apa, Pak. Baru Pak Ketua Dewan Gembala, saya sampaikan kepada beliau. Dengan ini Pak, harga sekian, karena udah direnov, NJOV, kemudian PBB udah naik. Tapi satu hal lagi, Pak. Transaksi tidak boleh atas nama gereja, bolehnya nama pribadi. Lalu Pak Ketua Dewan Gembala, batal. Betul. Dan memang saya sudah menjawab bahwa atas nama gereja. Saya feeling saya tepat. Wah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya katakan dari bagian ini? Tidak mudah hidup dalam di tengah-tengah dunia yang belum tentu semua mengenal Allah. Ketika kita berusaha untuk benar menyatakan apa yang benar, apa yang sesungguhnya, tetap ada yang tidak menerima. Oh ya, ada. Terima kasih. Kita melihat dunia realitas sekarang, ketika Donald Trump ingin menyatakan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab di dalam atau memperlakukan prinsip-prinsip kebenaran atau prinsip-prinsip Alkitab melalui partai yang mengusung dia, tidak ada tempat bagi orang gay, tidak ada tempat bagi pernikahan sama jenis, tidak ada tempat bagi kejahatan dan sebagainya. Banyak penolakan, banyak cacian, banyak makian, banyak orang yang tidak menerima. Demikianlah gambaran dengan kehidupan ketika saya dan saudara menjadi agen kasih Allah, menjadi pembawa kasih Allah di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Kita mungkin dihina, dicaci, dimaki, tapi percayalah, kita tetap hidup dalam cinta kasih itu, terus nyatakan kasih itu. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk menjadi pemenang dalam menyatakan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang Tuhan telah limpahkan bagi kita.